Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil masayikh wal asatidah ala izza, wa fil muqaddimah sahibul fadilah wal karamah sayyidil ah Kiai Haji Muhammad Nizam As-Safa Atima Izzu. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Dandim dan segenap pejabat yang hadir, baik TNI, Polri maupun sipil, para tokoh-tokoh agama, lintas agama yang hadir, para sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya ingkang hadir dalu punika rahimakumullah. Kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan dalam rangka mengeti wiyosan dalem junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi anggen kita kempal wonten majelis ingkang sae dalam rangka ingkang sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho ing Allah Ta'ala. Barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Para rawuh sedaya, muludan mengeti memperingati hari kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senajan ana sing ngarani bid'ah, niki nek menurut kula penting banget, penting banget. Nek iso saben dina muludan, saben dina niki wonten perkara kalih sing dibid'ahno wong. Kula curigai sing bid'ahno niki aja-aja iki konspirasi Yahudi. Nggih niku muludan karo khol. Muludan menika peringatan kelahiran, khol peringatan kewafatan. Sing diperingati hari lahire menika sak ngertos kula niku ana telu tok. Teng donya niki telu sing gak ngertos kula. Duka nek kula mboten ngertos liyane. Ngertos kula telu. Nomor siji Nabi Isa sing namine Natal niku. Nomor loro Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing jenenge Muludan niku. Nomor telu sing harum namanya niku. Raden Ajeng Kartini. Telu tok niku sing kula ngerteni. Kenapa kiai-kiai sing meneruskan perjuangannya nabi-nabi, kok tidak diperingati hari lahirnya, tapi diperingati hari wafatnya? Nek nabi-nabi peringatan lahir, sebab orang yang diperingati lahirnya itu adalah orang-orang yang kelahirannya, kehadirannya di dunia itu menandai zaman, menandai zaman. Nabi Isa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi itu menandai zaman, dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang. Raden Ajeng Kartini diperingati hari lahirnya karena juga menandai zaman. Sebelum Raden Ajeng Kartini belum ada cah wedok sekolah. Mulai cah wedok sekolah niku Raden Ajeng Kartini ketika beliau mendirikan SKP, Sekolah Kepandaian Putri teng Rembang. Mulane kula ngerti mergo teng Rembang. Den Ajeng Kartini iki garwane Bupati Rembang. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita peringati menika minal dzulumat ilan nur, menandai zaman dari kegelapan jahiliyah menjadi terang benderang. Nek penerusé niku dinteni bapate. Mergo wong niku durung karuan. Kadang-kadang nomé wapi, tuweke elek. Tuwek nomé elek, tuweke api. Niku kathah niku. Sampeyan kenal sing namine Joni Indo? Mbiyen niku tenggene Nusa Kambangan suwi niku ngantek melarikan diri barang. Sakniki kalungan serban subhanallah subhanallah dadi mubalig. Tapi ana wong sing wapi api api api nguri-nguri maklaran ngoten. Dadi mboten mesti tiyang menika. Mulane sampean mboten kenek ngukumi wong sing tesih urip. Ora kena. Mergo wong tesih urip niku nek dudu nabi niku durung karuan. Durung karuan. Wong niku tesih dalam perjalanan. Lha nek Kanjeng Nabi ngoten maksum. Nek liyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dereng karuan. Sampai nampun gawene nopo namine menghukumi, menghakimi orang yang masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan. Sakniki niku kathah tiyang sing menghukumi orang yang masih berjalan, seolah-olah dia itu akan baik terus, sedangkan orang itu akan buruk terus. Na'udzubillah min dzalik. Mulane nek ajarane para sufi-sufi niku luwih apik ngelek-ngelek awake dhewe timbangane wong liya. Nek ketemu cah cilik, iki cah cilik iki luwih apik timbang aku iki, durung duwe dosa. Nek ketemu wong tuwek iki luwih apik timbang aku, ngamale luwih akeh. Niku nek ajaran sufi ngono. Ora kok terus menilai orang, mergo wong sing menilai orang, menghukumi orang, orang ini bejat, orang ini sesat, orang ini ahli neraka, itu berarti di dalam hatinya ana sing jenenge kibir. Kibir menika arogansi, angkuh, merasa diri sudah hebat lalu menganggap orang lain rendah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita peringati dalu punika Masya Allah. Kula niku sampe mboten menangi nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kula nggih mboten menangi ta. Tapi kula mbayangake niku, ya Allah. Kok umpamane sakniki niki terus wonten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beres kabeh ngono ae. Anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ana wong sumpek kepengin curhat karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sowan Kanjeng Nabi durung curhat, sumpek ilang. Mergo nyawang wedanane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dijuluki Basam. Basam menika wedanane menika tersenyum. Ora kok lambene, nek lambe ya iso digawe. Angel garis bibir ditarik ke atas ya mesem. Nek ditarik ke bawah merengut. Tapi niki Kanjeng Nabi niku wajah, wajahnya tersenyum. Wong durung ngantek curhat sumpek ilang. Lah sak niki niku kan ora sumpek ra apa nyawang raine mbedhedhek kabeh ning weteng kok ngene. Iki mbok rai kondi yo. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nate ditawani malaikat kongkon nyikat tiang. Kongkon nyikat tiang. Mergo malaikat gregeten. Ana wong diajak ora gelem kok nyawat. Sampean pikir. Ana wong diajak ora gelem kok nyawat. Niku gendenge niku gobleke niku pun tumpuk-tumpun. Lha nek diajak ra gelem ya wis to. Mah ngono wis. Mboten. Ayo Kang. Ning Surabaya. Lho kowe ngejak ning Surabaya? Sawat to. Lho ngene iki goblok banget to niku. Kanjeng Nabi niku nate ngalami ngoten niku teng Thaif niku. Wong dijak nyembah Gusti Allah ora gelem. Nyawat. Kanjeng Nabi disawati watu. Di malaikat ngantek gregeten. Di Nabi jenengan iki ora utusane Gusti Allah, kekasih Gusti Allah. Karek matur mawon ka Gusti Allah. Tiang-tiang ini mboten saged didandani, wong rusake pun kaya ngoten. Dijak ra gelem kok nyawat niku ampun rusake nemen. Jenengan sing nyuwun mawon ka Gusti Allah. Mangke kula sing gecek. Kula sing nyikat, jenengan matur mawon. Kula sing nek cara sakniki jenengan matur Gusti Allah kula mangke sing ngrakit bome. Lha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok sikat-sikatan kok gecek-gecekan niku sepundi. Kula niku diutus kare Gusti Allah niku bu istu daian lalaanan. Kula niku diutus Gusti Allah kok najak apik. Mboten kok kenyikat tiyang. Sampeyan iki sepuh ndi? Malaikat kok malah ngejak nyikat niku. Kula niku diutus dai ya, kon ngejak. Niki sing kula nek ngarani ruhud dakwah. Ada semangat mengajak kepada kebaikan. Niki sing sak niki rada krisis. Semangat mengajak kepada kebaikan. Akibat dari semangat mengajak kebaikan yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiang-tiang bejat niku dadi apik kabeh. Ora dihukumi di tengah jalan pada waktu dia masih sesat. Tetapi diapii karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan kenal sing namine Amr bin As. Amr bin As yang ditunjuk dari gubernur Mesir kali sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Niku sinten Amr bin As niku. Niku anake Al-As, musuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan kenal kali Khalid bin Walid sing ngocar-ngacir pasukan Islam tenggini Uhud, ahli perang sing ngocar-ngacir pasukane Kanjeng Nabi tenggini perang Uhud, namine Khalid bin Walid. Niku sinten? Niku anake Al-Walid bin Mughirah, musuh bebuyutane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid menika sing ngocar-ngacir pasukane Kanjeng Nabi. Pasukane Kanjeng Nabi sing tengene dhuwur Gunung Uhud mudhun piyambake munggah. Khalid anake Al-Walid bin Mughirah. Dadi apik melok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah memarangi, memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaian tepang kali Abu Sufyan. Abu Sufyan panglima perang Uhud dari pihak orang-orang kufar Mekah. Pasukan Madinah sing mimpin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasukan Mekah sing mimpin Abu Sufyan. Sampeyan umpamane kok Kanjeng Nabi menika terus menghakimi Abu Sufyan di tengah jalan, maka sejarah akan lain. Abu Sufyan sing dadi panglima perang Uhud akhirnya masuk Islam, ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan kenal kali Hindun? Hindun wong wedok sing ngongkosi wong mateni Sayyidina Hamzah. Bareng Sayyidina Hamzah pecah, dadane dibelah, jantungnya dikemah-kemah, namine Hindun. Uang sing ngemah-ngemah jantungnya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah menika pamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalaran Kanjeng Nabi nggadahi ruhut dakwah. Akhirnya Hindun melok Kanjeng Nabi. Wong sing koyok ngono bejate ngantek ngongkosi wong mateni pamane Kanjeng Nabi, ngantek ngemah-ngemah jantunge Sayyidina Hamzah, iso dadi wong apik melok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tesih kurang contone, jenengan kenal kali Ikrimah? Ikrimah menika tidak lain dan tidak bukan anake Abu Jahal, musuh bebuyutane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kisah menika memberitahu kepada kita dua hal penting. Yang pertama, kalau awake dhewe ngaku dadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus memiliki apa yang namanya ruhut dakwah. Apa meneh sing wis ngaku dai dai ini. Wong ngajak kok kalah karo calo terminal. sampean ningali calo terminal ya. Nek dakwah apike ra kaluwat ya Allah. Monggo, iki bise anyar niki. Full AC. Ono karaoke ini bareng masyaallah. Monggo-monggo. Mun nate calo niku kok terus moyoki bise wong mboten wonten. Sing dilem wae dhewe. Full AC ono karaoke ini. TV ini pun masya Allah betul kok terus digeret wong digeret aja numpak niku mobilnya bobrokan supire ngebutan ora ana ngoten niku sing dilem bisa di niki namine calo tapi duwe ruhu dakwah duwe semangat dan etika ngajak dakwah menika ngajak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mempunyai semangat untuk ngajak baik maka banyak orang baik yang kemudian ikut. Kok umpamanya Kanjeng Nabi tidak punya itu gak gelem apik sikat gak apik-apik sikat iki gak kena didandani sikat ae wah ya sebar bar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Disebut-sebut tenggine ayat sing paling diapali oleh mubalig-mubalig niku laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah niku to. Tapi ora diterusno. Uswatun hasanah iku kanggo sapa? Lho kangge kita sedaya, lho kita sing endi? Wong kita iku pirang-pirang kok. Uswatun laqad kana lakum kangge kita sedaya. Ya kita iku kan macem-macem. Kita sing endi? Sing iso ngampek keteladanane Kanjeng Rasul sallallahu iku sapa? Kum iku sapa? Kowe sing endi wong seminakae? Liman kana yarjullah. Wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Iki mon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dijadikan teladan bagi mereka yang berharap Allah taala. Ana wong sing harapane ora Gusti Allah. Ana sing harapane kursi, ana sing harapane pangkat, ana sing harapane lem, ana sing harapane macam-macam. Hanya orang yang berharap Allah Ta'ala, berharap kepada rahmatnya Allah, mempunyai keyakinan nanti di hari kiamat itu ada kehidupan lain yang lebih langgeng, yang akan menghisap laku-laku kita. Iki apik, engko diwales apik, elek diwales elek. Hanya orang-orang ini yang iso nulodo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarallaha katsiran. Dan mereka yang banyak berzikir pada Allah. Zikir menika bahasa Arab. Bahasa Arab menika aneh, bahasa Arab niku aneh. Ora kaya bahasa Indonesia. Mulane kula niku ora percaya nek ana wong muni kembali ke Quran. Tapi kok sing dimaksud kok Quran terjemahan dipak gak ngandel aku. Ana wong sing sithik-sithik muni kembali ke Quran, kembali ke Quran. Tapi sing dimaksud Quran niku Quran terjemahan dipak. Pret nek cara kula. Kembali Quran ya ngaji. Kembali Quran ya ngaji, ora iso. Quran niku mboten saged diterjemahno apa meneh diterjemahno bahasa Indonesia ora iso. Nek nggul ngawerwi per kalimat iki maknane apa, iki maknane apa iso. Tapi nggo ngukumi, nggo fatwa rusak donya niku. Rusak. Rusak donya mergo fatwa metu terjemahan. Muni Quran tapi sing dimaksud Quran terjemahan dipak. Muni hadis maksudnya 40 mutiara-mutiara hadis. Wis bal klik ndok mboten mawon, bal. Nek muni Quran hadis ngaji wis ndak bisa. Lumangsane gampang. Bahasa Arab niku wong Arab niku muni Zaidun qaimun. Amene ngono niki, Zaidun qaimun. Ngomong qoma Zaidun. Muni Zaidun yakum. Yakumu Zaidun. Inna Zaidan qaimun. Inna Zaidan laqaimun. Inna Zaidan qoma. Inna Zaidan yakumu. Kana Zaidun qaiman. Niku nek wong Jawa, wong Indonesia diterjemahno Zaid ngadeg kabeh. Lho beda-beda semono akeh kok. Dimaknani padha, Zaid ngadeg. Quran itu banyak seperti itu. Ana min Zaidah li taklil, ana lam takit, segala macam niku gak dimaknani kabeh kalih terjemahan Indonesia niku. Nah, iso. Ilang kabeh. Sastrane Al-Qur'an ilang. Nuansa-nuansa makna yang halus ilang. Emang ini delok kok niku tok, ini sing gak dadi masalah niku. Ngono wis diundang ustaz. Greget tenan. Ngono ya ana sing nganggel aku gumun aku. Ngaji. Mulane sampean niku ampun terpana dengan gelar, terpana dengan pencitraan, jejaknya itu dirunut dhisik. Iki ngajine kondi kudu sampean ngerti aja kok manut ae. Mentang-mentang potongane kok hebat, ngomongnya kok paseh, dalile kok nganggo ayat nomor sekian, surat sekian. Sampai terus kaget-kaget, wah ini lebih hebat, hebat ini. Rekam jejak niku penting. Delok dhisik, iki ngerti cara Arab apa ndekne buka terjemahan apa malah mau ngaji karo Mbah Google. Rekam jejak. Gurune sapa? Ngajine ning endi? Ampun atut grubyuk. Engko kono misah sampean melok misah. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki mboten nate misah. Mereka fitnah sampean melok fitnah, padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anti fitnah. Tidak pernah fitnah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang paling indah, contoh yang paling baik, tapi bagi orang yang banyak berzikir. Bukan setiap orang. Ya sampean ora tau zikir ora iso nyontoh Kanjeng Nabi ngono ae gampangane. Zikir menika bahasa Arab. Bahasa Arab niku ana sing satu kata maknane pirang-pirang. Ana sing maknane pirang-pirang katane mok siji. Ana sing maknane pirang-pirang katane mok siji berlawanan. Macem-macem. Ana satu kata maknane loro, bertentangan satu sama lain. Niku wonten teng bahasa Arab niku. Namine addad, lafat-lafat addad. Kaya qur'un. Qur'un niku bisa berarti menghormati, bisa berarti merendahkan. Bisa berarti suci, bisa berarti kotor. Mulane tengene bab head nika, bab M niku ada perbedaan pendapat. Ini bersihnya apa kotornya? Mergo qur'un niku iso berarti kotor, bisa berarti bersih. Azara bisa berarti mengangkat, bisa berarti merendahkan. Ono bahasa Arab niku sing satu kata maknane pirang-pirang tapi ora bertentangan. Kayak zikir. Ono sing katane pirang-pirang, lafate pirang-pirang, maknane mok siji. Jamalun maknane unta. Nakotun maknane unta. Ibilun maknane unta. Ono sing kathah male. Ono 75 kata maknane padha unta kabeh. Usamatun singa. Asadun singa. Siblun singa. Itu ada 75 kata maknane siji. Ono sing kaya zikir. Maknane loro tapi tidak bertentangan. Zikir menika bisa berarti menyebut dengan bibir, dengan mulut, bisa berarti mengingat. Tenggini istilah zikir itu dipakai dua-duanya, ya menyebut, ya mengingat. Ya nek wong orang eling Gusti Allah, lali Gusti Allah, kok dikongkon nulodo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu biang perkara ora iso. Mulane kan Gusti Allah Ta'ala manti-manti kalih kita sedaya tiang-tiang sing beriman menika, wala takunu kalladzina nasullah. Kowe iku kabeh aja kaya wong-wong sing dolali Gusti Allah. Mergo wong sing lali Gusti Allah, fa ansahum anfusahum. Wong sing lali Allah, orang yang lupa kepada Tuhan, dia akan dibuat oleh Tuhan lupa diri. Siapa yang lupa kepada Allah akan dibuat Allah lupa diri. Terus lali awake iki wong Indonesia, lali awake dhewe iki wong Islam, lali awake dhewe iki wong tua, lali awake dhewe iki santri, lali kan. Nek ora eling karo Gusti Allah. Wa zakarullaha katsir. Nah niki kula muni penting muludan iku saben dina. Mergo ben awake dhewe eling karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setahun sekali niki mawon karepe meh dilangno dengan mengatakan bid'ah. Lah wong di peringati saben mulut ae wong isih kaya ngene potongane. Isih do lali pemimpin agunge. Lah apa meneh iki gak ana muludan. Ana muludan ae wong kelakuane kaya ngene iki, lali blas ngalor ngidul karo pemimpin agunge. Kanjeng Nabi ngulon ndekne ngetan, Kanjeng Nabi tawaduk ndekne takabur. Kanjeng Nabi seneng persaudaraan, ndekne seneng permusuhan. Kanjeng Nabi nebar kecintaan, ndekne nebar kebencian. Lah apa maneh terus gak ana muludan. Wong niku wis tambah ganase kaya apa? Nek anten muludan ngeten iki, sithik akeh sampean dielingno, duwe pemimpin kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing lembah mana, sing akhlake luhur, sampean goleki mulai Fatihah ngantek minal jinnati wan nas, mboten wonten sing ngelem Kanjeng Nabi gantenge niku mboten. Padahal Kanjeng Nabi ganteng banget. Ngumpuli Nabi Yusuf. Lah kena apa kok Nabi Yusuf sing dilem-lem wong kok ora Kanjeng Nabi? Mergo wong-wong niku saged ningali Nabi Yusuf Mergo Nabi Yusuf itu ibarat rembulan. Mulane wong-wong nek napa namine nek membayangkan kekasih ini bagaikan bulan purnama ngoten iki, mergo ndekne lah bulan. Ora ana wong sing muni wajahmu bagaikan mentari di siang bolong, gak ana. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibaratnya matahari, Nabi Yusuf itu bulan. Sinar bulan itu pantulan dari matahari. Tapi ora ana Quran niku ngelem gantenge Kanjeng Nabi ora ana. Kanjeng Nabi itu ilmune sundul langit, ngerti mulai kedadian sampai akhir zaman sampai dino kiamat. Tapi ora dilem ngilmune Kanjeng Nabi. Apa meneh kok dilem sugehe pangkate boten. Kanjeng Nabi namung dilem napane? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dilem akhlake pekertine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilem niku kali Gusti Allah. Sebagai pribadi. Sebagai pemimpin Kanjeng Nabi dilem. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sampai nek maca terjemahan Departemen Agama, insyaallah gak paham sampai. Terjemahan dipang niku. Laqad ja'akum rasulun min amsikum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari antaramu yang berat terasa bagimu. Sampai sementen paham sampean? Ini bahasa Indonesia loh ya. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari antaramu yang berat terasa penderitaanmu. Paham sampean? Bahasa Indonesia tapi gak memahami. Mergo tim penerjemah ini banget ngati-ngati ini, jadi letterlek. Azizun alaihi ma'anitum, yang berat terasa baginya penderitaanmu. Ini ku nopo cek cara Jawa ini. Yang berat terasa baginya, baginya ini maksudnya Kanjeng Nabi, yang berat terasa baginya penderitaanmu. Penderitaanmu ini ku umat. Sampai menengahnya berarti gak mudeng. Ini ku maksudnya nek diterjemahna rodok bebas sampean rodok mudeng. Berat terasa bagi Kanjeng Rasul penderitaan umat, itu artinya Kanjeng Nabi mboten tahan melihat penderitaannya umat. Jae iki diangkat, wah berat terasa bagiku. Artinya gak tahan. Kowe ngadeg ning kene ngantek sesuk ya. Wah, berat terasa bagiku. Artinya apa? Enggak tahan. Kalau ini dimaknani enggak tahan, nanti gampang paham-pahamannya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Kanjeng azizun alaihi ma'anitum. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak tahan, tidak kuat melihat penderitaannya umat. Nek Kanjeng Nabi nyawang kok ana wong lesu, Kanjeng Nabi pucet. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nate rong dina rong bengi mboten dahar. Tapi nyawang Abu Hurairah sing lagek swengi ora dahar. Niku mboten kuat. Mboten kuat. Sahabat Abu Hurairah sarean teng masjid wetenge ditemplekno. Kene lemah niku. Kowe kena apa, Bu? Mboten apa-apa. Ora bare sae kena apa temu kok templekno. Mboten apa-apa. Lesu ya? Nggih. Ayo. Wis pirang dina kowe gak mangan? Dinten sedalu. Ayo. Golek-golek ya golek mangan. Padahal Kanjeng Nabi rong dina rong bengi. Sahabate, murite, sedina wengi. Nalika beliau merasakan sendiri lapalnya seperti tidak dirasakan, tapi melihat umatnya yang lapar, beliau terasa sakit. Dijak golek. Ayo ayo golek. Anje Nabi mebet teng dalem. Dangu garwane, kowe ndek apa? Iki lho. Ana kanca karo sedina sungi ramangan iki. Garwane matur, "Wah, mboten nonton apa napa, namung wonten menika. Wonten susu setengah botol. Namung wonten menika Kanjeng Nabi. Ya siko cukup-cukup nggo ganjel-ganjel." Terus diparingake kali sahabat oleh nyah dan diombe. Mboten panjenengan rumiyin. Eh ngono kan wong sebagai santri kiai ini rong dino rong bengi radahar ndek ne mok sedungi semua. Ya diatur ke kiai ini sik to monggo jenengan mau nggih. Gak kowe ae sik. Jenengan kalih dinten kalih dalu mboten dahar. Ya tapi kan ora pucet kaya kowe. Ombe dagake diombe. Iki Kanjeng Nabi. Kok kula sing rong dina rong bengi ora mangan, santri kula sedina sewengi ora mangan, ana susu. Kula antem Ki Ambak bismillahirrahmanirrahim. Turah bejamu, ora turah ya nasibmu ngoten. Nek Kanjeng Nabi mboten. Ora teko. Kanjeng Nabi nitih kendaraan. Kendaraane Kanjeng Nabi niku ora tau gagah-gagah ora. Nek ora bihol kimar. Nek unta niku dipadakno karo truk. Jaran dipadakno sedan. Bihol niku sepeda motor lah. Kimar sepeda. Ontel. Niku Kanjeng Nabi nite bihol utawa nite himal. Niku nek ngliwati tiang melampah. Niku mesti digoncengno. Arep ning ndi we? Badhe teng masjid. Ayo. Sak jalur ayo. Gonceng. Sahabat Abu Hurairah. Niku nate melampah keringetan gak karu-karuan. Kanjeng Nabi nyimpangi. Lho Bu, kondi kowe arep ning ndi? Badhe wangsul teng masjid. Ayo ayo. Gucek gucek. Saking senengi sahabat Abu Hurairah, ya ono ya ini mlaku untuk tumpangan mencolot. Kebanter untuk mencolot nganti ngelimbung wong loro. Ngantek gelimbung wong loro Kanjeng Nabi kali Abu Hurairah. Kantek tibung. Ya Allah Ibu, Bu ngono ae kok ngantek mencolot barang itu. Saking senenge mboten. Sampeyan golek teng Bukhari wonten teng Muslim mboten iki mboten cerita kula niku. Ning kene ora nggawa hadis sahih sampeyan takokno wong. Hadise sahih ta ora. Niku Kanjeng Nabi nglundung kali sahabat Abu Hurairah mergo gonjekno Abu sahabat Abu Hurairah niku teng Bukhari wonten teng Muslim wonten sampean goleki mriku. Ora tahan Kanjeng Nabi nyawang anak buahe mlaku ki ambake numpak. Sakniki kula numpak Innova. Kok sampean mlaku. Kula muni aku dhisik ya Kang, niku pun top kula niku, mun kiai hebat, mun dirasani wong akeh. Ngapik tenane Gus Musa kok. Numpak mobil kok aku disapa ngoten niku. Padahal mak muni ngono tok. Aku dhisik ya Kang. Ngunae wis dilem-lem gak karu-karuan. Kanjeng Nabi wis ditumpakno. Sayyidatina Asma, Mbak Yune, Siti Aisyah bin Abi Bakar binti Abi Bakrin nate gonjekno Kanjeng Nabi Muhammad lagi gendong apa ini gawanan seake azizun alaihi ma'anitum, ora tahan melihat penderitaannya umat. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika seriwis dalam tanda kutip, aja ngene ngene wae, aja ngono iku rapik apik oh ngene. Aja tukaran karo dulur, hormati sing tuwa, sayangi sing enom, hormati tangga, hormati Kanjeng Nabi niku. Aja maksiat, aja ngombe arak, segala macam. Kanjeng Nabi kok ceriwise kaya ngono niku sebabe napa? Sebabe niki. Ora tahan nyawang penderitaane umat. Lah nek nyawang wong lesu, wong kesel ae Kanjeng Nabi ora kuat apa meneh nyawang umatnya digeraji ndase. Disetrika gegere. Lah ning kono ora iso nulung. Isane ning kene. Napa-napa sing marakno cilakane awake dhewe niki kalih Kanjeng Nabi dicegah aja. Ngombe minuman keras itu merusak otak. Otakmu iku sesuatu yang paling berharga. Kowe kaya apa ae hebatmu, pangkatmu dhuwur kaya apa, tapi otakmu terganggu. Wis ora ana mulyane blas kowe ning nggone masyarakat. Jaga utamu. Niki sing bahasane wong sak niki amar makruf nahi mungkar menika. Tapi wong ngomong amar makruf nahi mungkar menika lali. Nek dasare amar makruf nahi mungkar menika adalah tidak tahan melihat penderitaan orang, alias dasar daripada amar makruf nahi mungkar menika rahmatan, kasih sayang. Jadi nek ana wong amar makruf nahi mungkar kok dasare kebencian, berbohong, atau dia enggak paham. Amar makruf nahi mungkar itu adalah manifestasi dari kasih sayang sejati yang tidak tahan melihat penderitaan orang. Mulane amar makruf nahi mungkar menika yang hakiki itu berdasarkan kasih sayang. Di suatu komunitas kok ora ono alok-alokan, itu saya khawatir di situ memang tidak ada kasih sayang. Semakin orang itu kasih sayang, semakin ngandani. Sampai tingali kiai kali santri ini, wah masya Allah, kadang-kadang ketok kejemin tangi kawanan sidik gak oleh, kok dilarang terus nih, ini gak oleh kongkong ini terus mau saya ngantuk barang digugah itu ini biar karpin. Kenapa? Karena kiai itu sayangnya kepada santri bisa melebihi anaknya, masih sayang. Sampean mboten kenal kalih kula. Ketemu kula teng dalan, teng mriki wonten anguse, napa angus. Cara mriki napa angus niku. Sing ireng niku. Kira-kira sampean ketemu kula, teng mriki kula wonten angus tipak. Niku lho, silite dandang. Sampean sepundi kira-kira? Paling sampean batin. Iki wong iki gawe bringo saya kok sesiseh ini. Tapi nek sampean kenal kula ampun kenal kan ngeten iki. Ora mungkin sampean mau sampean batin tok ora mungkin. Mesti sampean terus Gus jenengan mau ngilu risik mboten. Ana apa? Itu sampean iki sampean wonten nangusin, masya Allah, iya, matur nuwun, jujune durung tekan pasar iki mah masya Allah. Kula matur nuwun sangat merga sampean kandhane. Nek mboten kula disini-sini wong teng pasar. sandal kualik. Kalau nganggo sandal sing tengen ning gene kiwa, sing kiwa ning tengen ngeten iki. Sampeyan sepundi? Sampeyan enggak kenal kula sampeyan rasani tok. Matane ra roh, mosok sikile ra krasa. Wibo kok apok, ngoten paling. Tapi sampeyan kenal kula, sampeyan ngandani lho niku sandal sampeyan kualek niku. Niku lak tengen sampeyan nggih kiwa niku sepundi niku. Tapi nek bojo kula mboten cukup ngomong ngoten mboten cukup. Dicekel sikil kula niku. Iki lho sing kene sing tengen iki lho iki kiwa. Ana cah cilik penekan, udan-udan penekan. Niku ana wong papat niku beda-beda karo reaksine niku. Ana wong Sidoarjo cah cilik penekan dan udan. Jakarta ana wong Jakarta liwat mriki. Ora kenal blas karo sing menek. Kira-kira sebut. Paling dibatin. Ki anake sapa udan-udan penekan ceblok mecetet niku. Pun wonten mawon kesah. Niki wong liwat. Omeloro tanggane roh nih kandane. Niki kira-kira sepundi? Dibatin apa ngomong? Mesti ngomong ki ampek kenal kok. Lho, Tong. Janu-janu penekan kandane bapakmu lho. Emden. Ora mudhun ya wis, wong dudu anake dhewe ae. Aku wis tak kandhani ya. Gak gelem mudhun ya wis. Nomor 3, bapake sing penekan iki. Kira-kira padha karo sing loro mau nang mboten. Beda meneh. Lho, nang. Ayo mudhun. Ngono langsung perintah amar. Eh, mudhun. Tolong menan. Nomor 4 mboke no sing penekan. Kira-kira sepundi? Mboke no agekan goreng tempe ditinggal prut mergo dikandani no anakmu penekan yo. Bluwa yo cincing-cincing. Langsung sikile no dicekel. Ayo mudun, Cung, mudun. Ora terima. Bilisan apa meneh bil kalbi kaya wong Jakarta mau tapi biliat nganggo tangan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa bi kalbihi wa dzalika adaful iman. Kenapa kok sang ibu sampai tidak cukup hanya ngomong sampai memerlukan nyekel sikile anake mergo yang paling tidak tahan melihat penderitaannya anak adalah ibu, baru setelah itu ayah, baru setelah itu tonggo, baru itu wong liwat. Paham ya jenengan? Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu manifestasi dari tidak tahan melihat penderitaan. Anak sampean kepingin tiang niku rusak jalno ae. Jalno. Mangkel rusak. Ning kono ana jurang sampean jalno ae kanca sampean. Gejego jurang. Napa malah terus sampean lem-lem. Wah, bagus sampean. Terus bagus. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum halisun. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan dakwah. Padahal lafate jelas beda. Dakwah menika maknane ngajak. Ngajak itu ada nuansa merayu, ada nuansa membujuk. Kalau perintah tidak ada. Perintah, kerjakan. nahi ngelarang, jangan, lain dengan dakwah. Dakwah itu ngajak. Sampean tingali tenggini terminal niko. Calo-calo niku ngajak. Numpak bisi kiambake. Kok kiambake kok kasar? Sing dijak ya moh, moh ten mawon. Wong ngajak kok narik-narik tangan. Mangke nek wis numpak bis lagi perintah bayar kacis, bayar, bayar. Sampean kali anak sampean, kiai kali santri, mboten nonton ngajak-ngajak. Nak, nek dangan penggalihmu yo, iki wis ana adzan, ya tak aturi. Tindak nih gini langgar ya, ora usah. Ayo langgar, mau mawon perintah ya kan? Mergo nopo, mergo yang mbak empun sak dalan kali hawa etiwi dawe Gusti Allah Taala utu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idzatil hasanati. Dijak sing apik. Gue nak wes dalan lakek sampean amal makruf nahi mungkar. Awak itu ini alhamdulillah wa syukurillah duwe nabi mawon kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula bolak balik matur kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika utusane Gusti Allah Taala. Sing menungso, sing menungso, ngerti menungso, menungsake menungso. Niki kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek dicara jawakno kanjeng Nabi Muhammad menika wong sing ngerti wong lan nguwongno wong. Saat niki nggih kathah pemimpin sing ketoke wong tapi ra ngerti wong. Rumangsane wong niku sing kaya ndikne. Nek ora kaya ndikne ora wong. Niki namine wong sing ora ngerti wong. Mentang-mentang ndikne ahli wiridan terus ana wong mara, "Mbah, kula njenengan ijazahi kula niku ati kula kok petenge ngeten iki sampean kek ijazah, Mbah." Ya iki diwaca ya. Ayat kursi iki diwaca pendak bar salat 35.000 ya Cung ya. Wah ngeblak sakal temawon. Niki diundang mbah tapi orang ngerti wong. Rumah sane kok dene kabeh. Dene 35.000 patang 4,5 jam wis cukup. Lah iki saya gratul-gratul. Patehae saya gratul-gratul kan ayat kursi ping 35.000. Bisa semaput tenan. Kanjeng Nabi Muhammad menika ngerti wong. Wong iku ana sing tingkat SD, bahkan TK, bahkan PAUD, ana sing tsanawiyah, ana tingkat aliyah, ana perguruan tinggi. Pirsa sedaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane jenengan nek maos hadis-hadisnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ada perbedaan-perbedaan ini sampai nampun kaget mereka yang dihadapi Kanjeng Nabi itu banyak yang dikhitopi Kanjeng Nabi yang dihentikani Kanjeng Nabi banyak sekali dalam berbagai lapisan-lapisan masyarakat yang tidak semua sama tapi sesuai dengan pengertian Kanjeng Rasul terhadap orang-orang itu. Menungso ngerti menungso menungsakno menungso nguwongno wong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah awake dhewe ini kan kadang-kadang sing diwongno niku ora wonge tapi klambine. Kok klambine safari diwongno. Nek kaosan oblong ora pati wong. Pangkat sithik sing ora nduwe pangkat dianggep ora pati wong. Sugih sithik sing mlarat dianggep seprapat wong. Pinter sithik wong bodoh dianggep ora wong. Nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sedaya diwongno, sedaya dihormati merga Gusti Allah piyambak dawuh teng ngene Qur'anipun walaqad karramna bani Adam. Manusa menika dimulyakke dening Allah taala sejawa. Dene ana wong kok dadi ora mulya menika adalah dirinya sendiri yang memang memerosotkan martabatnya sendiri. Dimulyakna Gusti Allah tapi ora gelem kasarane ngoten. Ya Kanjeng Nabi niku mulyakna ya wong, wong mbah sing ra sowan Kanjeng Nabi menika potongane kaya apa ae dihormati karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wong yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong ngerti wong ngwongno wong. Ndak dadi kepenak awake dhewe iki dadi umate kepenak. Tampean pokoke ora ana berate, mboten wonten berate. Nderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora ana abote blas. Mergo napa? Mergo sampean wong. Lah Kanjeng Nabi sing sampean dereki wong. Uang melok uang kan enak. Jajah sampai melok jaran. Pontal-pontal sampean. Melok aja Nabi. Uang melok uang. Enak era karuan. Mulanya mboten nonton. Perintah Kanjeng Nabi sing di luar kemampuannya uang mboten nonton. Sampean gulai. Sampean gulai. Malah kuatah sing perintah Kanjeng Nabi menika justru lakune uang. Ngurmati wong tua, lakune wong. Nyayangi cah enom, lakune wong. Ape karo tangga, lakune wong sing nikine normal. Mergo tangga menika pusat informasi. Dulure durung krungu, tangga wis krungu kok. Dik, kowe gak tilik dulurmu. Lho, ana apa dulurku? Ning rumah sakit. Lho gak ngerti, aku bar tilik. Dulure sing Surabaya durung krungu tanggane sing ngandani. Ana tamu kentekan gula sing ditatap sapa? Tanggane. Yu. Nyileh gulane sithik yu. Ana tamu gula kontek. Mosok ana tamu gulane entek. Terus WA-an ning gone kan dulure ning Jakarta kono. Kirim gula dadi apik karo tangga ngene wis gawane manusa ngurmati wong tuwa nyayangi wong nem gawane manusa ngurmati tamu gawane wong manusa terutama manusa desa sing kutha wis ora pati wong ngurmati tamu niku ora kaya wong desa masak niki wedange loro gedhi-gedhi ngeten. Bawa puai sini. Temui kawan yang pun nonton wedang kopi susu. Masya Allah. Wes gawat ni wong. Napa malih? Lo gandengan karo bojo. Ni kau es gawat ni wong eh. Wong bojo-bojo ni dewi gandeng-gandeng dewi. Lo ni kau ni gini. Ajaran ni Kanjeng Nabi untuk ganjaran. Napa? Sampai nyambut gawe apa ae? Nek sampai nyambut gawe ini tenanan, tanggung jawab, amanah. Niku wis netepi perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai jadi guru, kok mulang murite ikhlas. Niku wis netepi dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong tua kok didik anake niku ra mesti gawane wong tuwa to niku tau ngene Kanjeng Nabi perintah sampai untuk ganjaran iki mboten ana sing abot malah tesih ngoten niku tesih ditandaskan dengan pernyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganggo takkid sisan innad dina yusrun wonten innane ora mu'addinu yusrun tapi innad dina yusrun sak temene sesungguhnya agama itu mudah. Ono sing bantah iki fatih sahih. Nek takoki sahih kapan dhaif sahih. Sumbere kok apa? Sumbere kok garwane Kanjeng Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Arep apa kowe? Tak percaya kowe nadina Yusuf. Tapi terus niku wonten wala yusaddad dinu illa ghalaba. Tapi nek kowe memberat-beratkan agama kamu sendiri sing kualan. Agama kowe gampang. Nek kowe mbok bot-bot, kowe dhewe sing kualan. Mulane aja ngebut-ngebut agama. Enteng ya kandakna enteng ngono. Biasa. Kawula ngawula karo Gusti Allah ya sak wis sak bener ya wis sak wajar. Sampeyan nyembah Gusti Allah ya sak wajare wong Gusti Allah niku pangeran sampeyan. Sampeyan kawulane. Sampeyan seneng kalih bojo ya wis sak wajare wong bojo sampeyan lamar-lamar dhewe. Sampeyan ngurmati mbok sampeyan wis sak wajare wong ki mbake sing menderita gara-gara sampeyan. Sampeyan apik karo dulur, lah sampeyan aja ngapik karo macan. Wong sing sampeyan bolak-balik bergaul niku nggih dulur sampeyan. Jadi sangat mudah sekali. Wong karena kita manusia, jadi melaksanakan agama itu mudah sekali. Lah nek sampeyan terus dadak model-model terus kepengin dadi malaikat, lah niku sing mempersulit wong niku, mempersulit diri sendiri dan mempersulit orang. Wis manusa ya manusa ngoten mawon. Ndadak kepengin dadi malaikat barang malah lara kabeh tanggane men. Para ra sedaya. Lho kok setengah loro ya Allah. Ora krasa kok setengah loro. Niku wau mumpun kula aturaken jenengan Kanjeng Nabi sebagai pribadi wonten dawuh saking Gusti Allah piyambak ngelem Kanjeng Nabi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Budi pekertinya luhur sekali. Seperti nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang budi pekertinya luhur sekali. Sebagai pemimpin, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Sebagai rasul dan pemimpin, Kanjeng Nabi itu tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Sebagai dai, sebagai pemimpin dan dai, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didawuhake Gusti Allah, "Fabima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta fadzan ghalizal qalbi lam faddu min khaulik." Niki nek sampean kepengin dadi pemimpin, niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki. Kanjeng Nabi Muhammad menika atas rahmatnya Allah Ta'ala lembut, manahipun lembut kalih umat ini ku lembut bicaranya halus orang tahu kasar dalam sikap atau tutur kata Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disaksikan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran lintalahum sangat lembut. Nek Nabi Musa niku rada keras mulane didhawuhi kalih Kanjeng Nabi, didhawuhi kalih Gusti Allah Taala. Nalika ajeng ketemu Firaun didhawuhi kalih Gusti Allah Taala. Nabi Musa kalih Nabi Harun. Wa qul lahu qaulan layyinan. Ketemu mbekan pengon omong sing halus ya. Diwanti-wanti, mergo rada brangasan Nabi Musa. Nek Kanjeng Nabi asli ini pancen halus Kanjeng Nabi lintalahum kok umpama awakmu Muhammad kok bedigasan, keras hatimu, mokol, kasar, bengis, wong-wong belayu kabeh kok. Belayu kabeh. Lamfadu min haulik. Nyatane piye? Nyatane wong do marek Kanjeng Nabi sedaya mergo Kanjeng Nabi lembut. Wong seneng nek tiyang lembut menika. Wong ra seneng nek wong niku kasar. Nah niku ono sing salah barang wis dialusi ngene jek kadang-kadang isih kasar omongane wis pundi. Fa'hu anhu. Ya maafkan wong kamu pemimpin kok. Kamu pemimpin, kamu bisa lembut, tapi anak buahmu mungkin tidak bisa. Ya maafkan, fa'fu anhum. Loh tapi mereka itu dosa karo Gusti Allah. Loh sampean pemimpine, wastaghfir lahum. Kamu yang memintakan ampun kepada Allah. Loh Kanjeng Nabi niku ngoten. Kalih umate niku alus, nek ana umate sing salah niku di ngapura, nek salah karo Gusti Allah dijaluk nang ngapura kali Gusti Kanjeng Rasul. Nek ana apa-apa wasawirhum fil amri. Niki pemimpin ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Alus karo wong, ngapuronan karo wong, menunjukkan jiwanya besar. Jaluk no ngapura ning ngene Gusti Allah nek ana umate sing keliru, lan ngejak musyawarah karo anak buah, wasawirhum bil amri. Dan niki dilaksanakno kabeh karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi senajan rasul, senajan utusane Gusti Allah, mboten nate ninggalake musyawarah alih tiang-tiang niki. Koyok zaman perang Badar, tawanan ini akan diapakan? Niku Kanjeng Nabi sebagai rasul bisa saja memutuskan diginikan sakit, tapi Kanjeng Nabi musyawar. Waktu orang-orang Mekah ngeluruk tengene Madinah, ajeng nyerang Madinah, Kanjeng Nabi musyawar kalih tiang-tiang, biar enak iki dipapakno ning luar kota apa dinteni masuk kota. Musyawar. Wasawirhum bil amri. Nek wis musyawarah ambek kabeh, fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Sampeyan dadi pemimpin, mbok pimpinan gede mbok cilik, sampeyan pertama sing lembut ben anak buah sampeyan mboten mlayu. Nek ana kelirune di ngapura, nek ana dosane jaluk nang ngapura, dijak rembukan. Nek wis rembukan kabeh lagi tawakal karo Gusti. Tapi niki sing menarik menika, awal ayat menika wonten sebutane fabima rahmatin minallah. Dadi Kanjeng Nabi iso ngono menika mergo rahmate Gusti. Nek diwalik omongane, wong nek gak entuk rahmate Gusti Allah ra iso alus. Bener mbah ora iki tafsir ngeten iki. Mergo rahmate Gusti Allah Kanjeng Nabi iso alus, iso berjiwa besar kaya ngono kuwi. Lah nek kira-kira gak entuk rahmate Gusti Allah iso enggak alus iki. Tapi ampun sampean mana nih, wong sing kasar-kasar kok gak entuk rahmate Gusti Allah, ampun sampean ketenake. Kula mboten muni ngoten niku. Kula cekapaken semanten, muga-muga ana manfaate. Nggih. Kesimpulane atur kula, ampean nek ngaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampean percaya rahmate Gusti Allah, percaya dina akhir sing akeh zikir ben iso nulodo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulo wis ora usah golek tulodo liyane, tulodo paling apik. Al khairu kullu fitibair rasul sallallahu alaihi wasallam. Nek ana wong gedhe ana sampean marai misuh, sampean eling Kanjeng Nabi, wis aku rak melok kowe. aku melok Kanjeng Nabi. Nek ana wong sampai nangkep gede dalam kacamata jenengan tapi nggawe fitnah, sampean wis ora ora melok kowe aku. Nabiku ora ngono kuwi. Wonten tiyang wetoke kok hebat tapi ngejak tukaran kalau dulur, sampean ndangeling Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku ora melok kowe. Kanjeng Nabiku ora seneng tukaran. Waktu sak teruse mengkae jaman eling-eling Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beres pokoknya beres, beres. Ampun delok gagah potongane segala macam pun. La ilaha illallah, gagah niku saged digawe. Kula ngeten iki mau macak sik dadi ketoke kaya gagah ngeten. Lah ngertos teng griya kula niku kaosan oblong tok niku. Blas ora bejaji gombal amone. Ngeten iki ben sampean hormati ngoten mawon. Jadi sampean rasah terpengaruh oleh potongan ngeten iki sampean sing penting Kanjeng Nabi. Sampai nek tesih dereng kenal Kanjeng Nabi terus ngaji tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji. Ngaji ale kiai-kiai sing tenanan sing karuan jejak. Napa rekam jejake jelas. Oh iki ngajine ning kene, ngajine ning kene, iki ning. Jelas. Ono sing ketoke kaya iya-iya kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu bin niyyat. Ono sampe koyo tanggane ngono. Koyo tanggane Kanjeng Nabi ae cek tegase kok ngono. Sampe runut sampean iki kowe entuk innamal a'malu saka Kanjeng Nabi ku entukmu kon ndi? Engko jajak kowe mok buka Google ngono to ae. Wonten ngaji niku wonten barokah di samping anu niku wonten autentikitas. Wonten sing namine pertanggungjawaban ilmiah. Wonten pertanggungjawaban ilmiah. Terus kaya Gus Nizam niki nek jenengan ngaos hikam kali beliau. Beliau punya urutan guru sampai Ibnu Athaillah Iskandarani. Mesti sampai takon. Mesti. Nek mulang ihya gadah runutan guru-guru sampai Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Niku sedoyo piye-piye pesantren niku gadah sanad bisa dipertanggungjawabkan. Dadi mangke nek ditakoki teng mereka teng Yaumul Hisab, kowe kok iso muni iki dawuhe Kanjeng Nabi kok ndi kowe? Kula wis karek kandha saking guru kula Kiai Bisri Mustofa nggih mireng kula. Sang Kiai Ali Maksum, Sang Kiai Makhros Ali, Sang Kiai Mazuki, Sang Syekh Yasin Al-Fadani, Sang Abdul Halim Mahmud, kula nate mireng sedaya sang niku. Sampeyan takok iki ambak mereka malaikat. Tapi nek sampeyan ditakoki kok iso muni nek iki kan apa? Anu, maos teng kene majalah Hidayatullah majalah wis gak ono ya saiki. Pertanggungjawaban ilmiah. Nek kanten kirang langkung pun nyuwun ngagungi pangapunten wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul islam wal muslimin khairu indonesia wa indonesiyin wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal syukru, ya Rabbana lakal sana, ukama yang bagi li jalali wajikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin, innaka hamidu majid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal-khatimi lima sabak nasiril haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala ahli wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-nur al-dhati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala ahli wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salam ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliku ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghaffaru ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabidu ya Basitu ya Khafidu ya Rabi'u ya Mu'izzu ya Muzillu ya Sami'u ya Basir ya Hakamu ya Adlu ya Latifu ya Khabir ya Halimu ya Azim ya Ghafuru ya Shakuru ya Aliyu ya Kabir ya Hafid ya Hafid ya Hafid ya Mukid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Rakib ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'isu ya Shahid ya Hakku ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Qawiyu ya Matin ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi'u ya Mu'id ya Muhyi ya Mumin ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Majidu ya Wahidu ya Ahadu ya Samadu ya Qadiru ya Muqtadiru ya Muqaddimu ya Muakhiru ya Awwalu ya Akhiru ya Zahiru ya Batinu ya Wali ya Mut'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami'u ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dharu ya Mani'u ya Dharu ya Mani'u ya Dharu ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baki ya Warisu ya Rasidu ya Sabur. Allahumma inna nad'uka bi asma'ikal husna kama amartana fastajib ilahana bi qabulin hasanin kama wa'adtana. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratil Fatihatil mu'azzama sab'il masani minal Qur'an wa barakati hadzal majlis wa bi sirril asma'ikal husna wa ismikal mu'azzam. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala aiban illa satarta wala makruban illa nafasta wala maridan illa shafaita wala daynan illa qadaita wala jahilan illa allamta wala dhallan illa hadaita wala mu'siran illa yassarta wala fakiran illa aghnaita wala tiflan illa rabbaita wa aslahta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya lakaridun illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma hadina fi man hadait wa'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma ataita wa qina bi rahmatika sharra ma qadait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait innaka taqdi la yuqda alayk innahu la yadhillu wa la yu'izzu wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah Gusti kula lan sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika, ya Allah, nyuwun dhateng panjenengan kanthi nyebat asma-asma agung panjenengan kados panjenengan perintahaken, mugi panjenengan sembadani panjenengan kabulaken kados panjenengan janjiaken. Ya Allah Gusti kula lan sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika, ya Allah, mugi panjenengan paringi wilujeng lahir batin, panjenengan wilujeng donya akhirat, ya Allah, untuk panjenengan paringi tetap iman dan Islam, ya Allah. Sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika, panjenengan akeni dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika, Gusti, panjenengan paringi gesang ingkang sae, panjenengan tepihaken saking sami kala, panjenengan jembaraken rezekipun kangge ibadah dhateng panjenengan, panjenengan gampilaken sedaya urusan-urusanipun, ya Allah. Mugi-mugi panjenengan kabulaken sedaya panyuwunanipun sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika, ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik li hadzal ma'had, Allahumma barik li hadzal ma'had, Allahumma barik li hadzal ma'had, Allahumma qawwi li masyayikhihi wa asatidatihi wa ustadzatihi. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, Allahumma adfa'anna al-bala' wal-waba' wal-ghala' wal-suyuf al-mukhtalifata wal-fitan wal-shada'ida wal-mihan ma zahara minha wa ma batan min balad Indonesia hadhi khasahum min buldanil muslimin amma innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ummat Muhammad, Allahumma fir ummat Muhammad, Allahumma arham ummat Muhammad, Allahumma hdi ummat Muhammad, Allahumma aslih ummat Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam ya Rabbi wa Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna aljannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidratul asrar al-fatihah.